insyaallah kita akan ikuti kembali kajian langsung yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Raja yang kita cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki jiwa-jiwa kita, di mana jiwa ini senantiasa selalu mengajak kepada pelakunya, kepada pemiliknya, yaitu ke jalan yang rusak, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang disebutkan oleh perempuan istrinya dari penguasa Mesir, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, dan aku tidak bebas diri dari jiwaku, sesungguhnya jiwa ini senantiasa selalu menyuruh kepada yang rusak, selalu menyuruh kepada yang jahat. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan jiwa kita, sebagaimana sering kita ungkapkan di dalam muqaddimah, di dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya, kami mohon ampun kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Dan amal perbuatan yang buruk muncul dari jiwa yang rusak. Jiwa yang rusak, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar supaya hati kita, jiwa kita terobati sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah, maka diantaranya kita bersabar, dan selanjutnya adalah kita bersyukur. Melanjutkan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus oleh Dr. Ahmad Farid, kita sudah membahas tentang sabar, dan kita melanjutkan pada bab asyukur. Qala al-muallif, الشكر هو الثناء على المنعم بما أولاكه من معروف. معنى الشكر adalah memuji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan-kebaikan. وشكر العبد يدور على ثلاث أركان لا يكون شكرا إلا بمجموعها وهي الاعتراف بالنعمة باطنا وتحدث بها ظاهرا والاستعانة بها على طاعة الله. Syukurnya seorang hamba yaduru ala thalathati arkan, berkisar terhadap tiga perkara, tiga rukun. La yakunu, dan tidak akan disebut sebagai syukur kecuali terkumpulnya tiga perkara itu atau tiga rukun tersebut. Yang pertama adalah pengakuan seorang hamba atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala secara batin di dalam hatinya. Dan yang kedua adalah tahaddus biha zahiran, membicarakan nikmat tersebut secara zahir dengan lisannya. Dan yang ketiga adalah al-isti'anatu biha ala ta'atillah, menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur sampai memiliki dan terkumpul padanya tiga perkara, tiga rukun, yaitu mengakui nikmat Allah di dalam hatinya, kemudian membicarakan dengan lisannya, dan menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa nikmat ini merupakan karunia Allah, dan kita ucapkan dengan lisan kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Maka ini bentuk syukur secara zahir, dan pengakuan tadi merupakan bentuk syukur secara batin. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, mendapatkan harta dipakai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dia naik haji, dia keluarkan zakatnya, dia berikan infak untuk masjid, dia bantu fuqara wal masakin, maka ini merupakan salah satu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan yang dipakai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka di sini asyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Maka di sini syukur erat kaitannya dengan hati, lisan dan amal perbuatan, yaitu anggota tubuh kita. Fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah. Adapun bersyukur dengan hati adalah al ma'rifah wal mahabbah. Di sini ma'rifah wal mahabbah yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah, wal mahabbah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan lisana wal hamd. Adapun dengan lisan kita memuji Allah alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah saya sudah mendapatkan ini, alhamdulillah Allah memberikan karunia-Nya kepadaku berupa ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Wal jawarihu liistimaliha fi ta'atil mashkur wa kaffiha an ma'asi. Adapun dengan anggota badannya maka dia menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka mentaati apa yang kita syukuri dan menahan diri dari nikmat tersebut untuk kita lakukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mendapatkan karunia istri yang salihah, dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya bahwa hatinya iman, hatinya cinta kepada Allah, lisannya mengucapkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Kemudian dia sebagai seorang suami memiliki kewajiban dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut untuk mencari nafkah untuk istrinya. Kemudian atas syukur nikmat tersebut mengarahkan dan membina istrinya. Seorang istri demikian pula. Maka seorang dikatakan bersyukur apabila dia terdapat kepadanya tiga perkara. Hatinya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, ma'rifatullah. Ma'rifatullah di sini adalah sebagaimana sudah kita pahami dengan tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifah. Karena dengan ketiga tauhid maka sempurnalah ma'rifahnya, yaitu ma'rifatullah. Dan dengan lisannya maka dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan anggota badannya maka dia mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Waqad qarana Allah Subhanahu wa taala asy-syukra bil iman wa akhbara annahu la ghadha lahu fi 'adabi khalqihi in syakaru wa aminu bihi. Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan antara syukur dengan iman, Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada tujuan bagi Allah, atau Allah tidak akan mengazab makhluknya apabila mereka bersyukur dan apabila mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian apabila kalian bersyukur dan apabila kalian beriman. Maka di sini kita perhatikan, mu'alif tadi menyebutkan bahwa tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah kecuali ada padanya tiga perkara, yaitu al-i'tiraf bin nikmah, mengakui nikmat itu dengan hatinya. Dan hati di dalam kita bersyukur adalah fal-qalbu lil-ma'rifah wal-mahabbah. Al-ma'rifah wal-mahabbah. Al-ma'rifah di sini adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini disebutkan oleh Allah, setelah bersyukur disebutkan beriman. Ini menunjukkan bahwa meskipun iman bagian dari syukur tadi, syukur dengan hati, namun di sini menunjukkan, disebutkan lagi setelah yang umum, menunjukkan bahwa ini adalah penting. Artinya semua memang dibangun di atas iman. Semua perkara lisan dan amal jawareh, yaitu amal-amal anggota badan ini, dibangun di atas keimanan. Dan iman sebagaimana akidah al-sunnah, al-iman adalah at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan, menetapkan dengan lisan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Wa akhbara subhanahu anna ahla syukri humul mukhassasun biminnatihi alaihim min bani ibadihi. Faqala azza wa jal, wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyakulu ahaula mannallahu alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka, orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam ini, inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji orang-orang di antara kita dengan sebagian kita. Orang kaya akan diuji dengan orang-orang miskin, dan orang-orang kaya mengatakan, orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Ya, dengan sombongnya dia mengatakan begitu, padahal sebenarnya Allah lah yang Maha tahu siapa di antara kita yang bersyukur. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung, la tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian sok suci, janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini manusia ada yang bersyukur dan ada pula yang tidak bersyukur. Ada Allah membagi manusia, ada yang syukur, ada yang kufur. Uqassama an-nas ila syukur wa kufur fawada al-asya ilaihi al-kufru wa ahluh. Dan Allah membagi manusia itu ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Dan perkara yang paling dibenci di sisi Allah adalah kekufuran dan juga pelaku dari kekufuran tersebut. Di mana kufur ini ya ada dua macam, ya. Ada namanya kufur i'tiqad dan ada namanya kufur amal. Kufur i'tiqad seperti orang meremehkan atau menghina Al-Qur'an, atau mereka mengejek, memperolok-olok ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. la ta'tabiru laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada rasulnya kalian memperolok-olok, maka tidak ada alasan bagi kalian, kalian kufur setelah kalian beriman. Maka orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah terancam dengan kufur i'tiqad. Dan kufur i'tiqad ini bisa keluar dari agama Islam. Adapun kufur amal tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Seperti orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat nikmat kemudian dia tidak dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka ini kufur amali. Dan kufur amali tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun kufur amali tentunya akan mengurangi keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Karena perbuatan kufur amali adalah perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat mengurangi iman, dan iman akan berkurang sejauh mana perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Karena aqidah al-sunnah seperti yang sering kita dengarkan dan saya katakan di awal tadi, al-iman yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil-maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dari perbuatan maksiat. Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha ala tariq, wal haya syu'batu minal iman, rawahu Bukhari. Iman ada 68 cabang atau 70 cabang, dan yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu, termasuk bagian dari iman. Artinya, kalau ada seseorang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, maka orang tersebut dikatakan naqisul iman, imannya berkurang. Namun kalau sampai kalimat tauhid la ilaha illallah tercabut darinya, maka dikatakan orang tersebut keluar dari daerah keimanan, kalau dia menyadari apa yang dilakukannya. Ikhwan, pendengar roja dimanapun Anda berada, ketahuilah begitu akidah Ahlus Sunnah, tidaklah sebagaimana akidah Khawarij. Ketika ada orang yang melakukan dosa besar, maka dikeluarkan dari daerah keimanan. Akidah Ahlus Sunnah adalah iman bertambah dan berkurang. Perbuatan dosa yang dilakukan seseorang tidaklah menjadikan pelakunya keluar dari Islam, namun dikatakan tetap beriman dan naqisul iman, yaitu imannya berkurang. Berbeda dengan Khawarij, mengeluarkan pelaku dosa besar dari daerah keimanan dan mengatakan mukhalladun finnar, yaitu dia kekal di dalam neraka, waliyadu billah. Tentu saja akidah ini akidah yang salah dan tidak sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Maka di sini menunjukkan adanya tambahan iman, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau bisa bertambah, maka mafhumnya bisa berkurang. Sebab dalam hadis tadi, kalau dikatakan orang tidak mau menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian dikatakan keluar dari keimanan, tentunya ini adalah akidah dan keyakinan Khawarij. Dia demikian dengan Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Dan akan tercabut keimanan tersebut apabila sudah tercabut usulnya, yaitu pokoknya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, atau perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh para ulama, hal atau perkara yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, di antaranya memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengkafirkan orang-orang kafir, maka bisa membuat kafir. Dan semuanya ini tidak bisa dilakukan serta-merta, haruslah dengan iqamatul hujjah, dan haruslah terdapat dua perkara yang harus diperhatikan, tawaffur syurut wa intifa'u al-mawani'. lengkapnya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Karena semua hukum di dalam agama Islam berkisar atau kita lihat dari sisi tawaffur asyurut wa intifa wal mawani, terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Karena orang yang melakukan perbuatan kufur tidak serta-merta pelakunya dikatakan kafir. Tidak semua orang yang mengucapkan kata-kata kufur pelakunya serta-merta dikatakan kufur, dikatakan kafir. Kalau kita mengatakan secara umum, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Maka ketika ada seorang berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak boleh serta-merta kita mengucapkannya. Bedakan antara takfirul am wa takfirul muayyan, pengkafiran secara umum dan pengkafiran secara pribadi. Maka untuk pribadi sudah banyak contoh-contoh yang datang dari hadis Nabi SAW yang sahih. Di antaranya ada seorang yang kehilangan unta beserta perbekalannya, dicari ke sana kemari tidaklah didapatkannya, putus asa yang ada padanya sehingga tertidurlah ia ketika dia sudah keletihan mencarinya. Di dalam tidurnya tiba-tiba tunggangan beserta perbekalannya sudah ada di sampingnya. Demikian bahagianya orang tersebut mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Tentu saja perkataan ini tidak bisa dipungkiri, terang dan jelas seperti terangnya matahari di siang bolong, bahwa perkataan tersebut perkataan kufur. Bagaimana seorang mengatakan engkau hambaku ya Allah dan aku Tuhanmu? Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkafirkan orang ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih bahagia daripada orang tersebut. Bagaimana Ahmad disebutkan, Allah lebih bahagia kepada orang yang bertobat melebihi bahagianya orang tersebut ketika dia mendapatkan tunggangan beserta perbekalannya, lalu dia salah ucap dengan mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Maka dengan ucapan yang salah seperti ini tidak termasuk dikatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, Rawi Ibnu Majah dan yang lainnya, hadisnya sahih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku al-khata' karena salah tidak sengaja, wa nisyan karena dia lupa, wa mastukrihu alaih atau karena dia dipaksa. Maka ikhwan fiddin, pendengar Raja dimanapun Anda berada, perhatikan kaidah-kaidah dan akidah-akidah al-sunnah di dalam memahami semua persoalan, sehingga kita tidak terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang memudahkan dalam menghukumi orang lain dengan hukum-hukum yang nantinya sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hakikatnya sebenarnya bukanlah bagian atau hak-hak orang-orang seperti kita, namun itu merupakan perkara-perkara yang harus ditangani dan diselesaikan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan diri kita ini, bagaimana iman kita bertambah dan berkurang, bertambahkah iman kita pada sore hari ini atau berkurangkah? Maka itu yang harus menjadi pertanyaan kita selalu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, periksa kalian sendiri, hitunglah kalian sendiri sebelum nanti kalian dihitung. Jangan menghitung orang lain, hitunglah dirimu sebelum dirimu dihitung oleh Allah. Maka orang yang cerdas senantiasa memikirkan bagaimana nasibnya dia di hadapan Allah. Ketika dia memikirkan orang lain, semua tujuannya bagaimana ini bisa memberikan manfaat kepada saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penulis mengatakan bahwa ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur. Dan sesuatu perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran dan pelakunya. Wa habbul asya ilahi asyukru wa ahlu, dan perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syukur dan juga pelakunya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro wa imma kafuro, dan sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepadanya yaitu jalan, entah dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang ingkar. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, wala in syakar wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh benar-benar akan kami tambah. Dan apabila kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka jajah kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau salat sampai beliau bengkak kakinya, dan Aisyah mengatakan, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang? Apa jawaban beliau? Afala akuna abadan syakura? Apakah enggak boleh menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Imam Muslim. Maka ini menunjukkan kesalahan pemahaman sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang memiliki pemahaman adanya tingkatan-tingkatan dalam Islam, yaitu syariah, kemudian ada tingkatan berikutnya yaitu makrifah, ya, dan hakikat. Yang pertama ada syariah, yang kedua at-tariqah, yang ketiga al-haqiqah, dan yang keempat al-ma'rifah. Maka ini tidak benar. Sehingga ada mengatakan kalau sudah tingkatan hakikat, maka tidak perlu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, karena itu syariat. Orang yang sholat masih tingkatan syariat. Hakikatnya adalah inna sholata tanha anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah berarti hakikat dari sholat dan bisa menjalankan hakikatnya, yaitu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dia enggak perlu sholat lagi. Demikian pemahaman sebagian orang. Ya. Pemahaman tasawuf, pemahaman tariqah, maka ini pemahaman tidak sesuai dengan Islam. Lebih hakikat mana? Kalau memang ada tingkatan hakikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sholat sampai bengkak kakinya, dan Nabi mengatakan afala akuna abdan syakur, tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Maka di sini perhatikan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku pendengar Raja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh ada pada kalian, pada diri Nabi, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Lebih mulia mana mereka yang mengatakan tingkat hakikat dengan Nabi, sehingga mereka meninggalkan syariat-syariat Allah dengan alasan sudah pada derajat tingkat hakikat dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita perhatikan, cukup bagi kita contoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai bengkak kakinya ketika beliau menjalankan sholat. Bukankah beliau orang yang paling bertakwa? Bukankah beliau orang yang paling mulia di hadapan Allah? Siapa yang menjadi panduan kita? Mereka atau Nabi? Tentu semua tidak akan mengelak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh dan panutan kita, contoh dan panutan kaum muslimin. Aku dzakana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh ada pada untuk kalian, pada diri Nabi, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bersyukur nikmat Allah, meskipun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan orang-orang yang tidak bersyukur ini adalah orang-orang yang sudah tergoda oleh iblis. Walamma arafa adullah iblis qadra maqama syukur wa annahu min ajli maqama wa alaha ja'ala ghayatahu an yas'a fi qat'in nasi anhu faqala thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika musuh Allah iblis mengetahui kedudukan syukur, bahwa syukur ini merupakan kedudukan yang tinggi dan mulia, maka iblis tersebut menjadikan tujuannya yaitu merusak dan mengganggu manusia dengan mengatakan, kemudian kata iblis, aku akan datang kepada mereka. Ya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 17, kemudian benar-benar aku akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan bersyukur. Artinya kebanyakan mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fi din rahimakumullah, berusahalah untuk menjadi orang yang bersyukur, bersyukur kepada Allah dengan hati, yaitu dengan ma'rifah wal mahabbah, ma'rifatullah dan mahabbah, cinta kepada Allah, dan bersyukur dengan lisan, yaitu kita membicarakannya dengan lisan kita, memuji Allah dan kita mengucapkannya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Kemudian kita mensyukuri dengan anggota badan kita, karena dengan mensyukuri ketiga syukur ini, jadilah orang tersebut yang hamba yang bersyukur. Kalau tidak ada, maka tidak ada salah satu dari ketiganya ini, tidaklah dikatakan orang tersebut bersyukur. Orang yang mendapatkan kenikmatan harta, dia memiliki kewajiban haji, maka dia naik haji, di mana pada saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita kaum muslimin pulang haji. Semoga haji mereka jadi haji yang mabrur. Semoga mereka dalam perjalanan selamat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di tanah air, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Kemudian juga mengeluarkan zakat, membantu fuqara wal masakin, itu merupakan bentuk syukur. Dan orang beriman, ya, syukur dan sabar ini memang tidak bisa dipisahkan. Syukur dan sabar ini merupakan dua sayap. Kalau satunya lemah, maka tidak akan bisa terbang. Satu sama lain saling menguatkan. Oleh karena itu, sering yang kita dengarkan hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa la yajidu dhalika illa fil mu'min, in asabatu darra sabara fa kana khairan lah, in asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, semua urusannya, semua perkaranya baik bagi dia. Dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman. Apabila mendapatkan kenikmatan, bersyukur dia, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota badannya, bersyukur dengan hati, yaitu ma'rifatullah wal mahabbah, mencintai Allah, beriman kepada Allah, bersyukur dengan lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kenikmatan tersebut, dan bersyukur dengan anggota badan, maka tangannya dipakai untuk sesuatu yang dicintai Allah, matanya demikian pula, kakinya begitu, lisannya begitu, telinganya demikian pula. Maka Allah berfirman, wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak ngerti apa-apa, dan Allah memberikan kepada kalian, yaitu akal, penglihatan dan pendengaran, agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana kita mensyukuri nikmat berupa akal, nikmat berupa penglihatan dan pendengaran? Kalau kita perhatikan ketiga fasilitas yang diberikan Allah ini, maka ketiga fasilitas ini merupakan fasilitas yang paling penting dan utama untuk meraih hidayah Allah. Bukankah kita membaca dengan mata, mendengarkan dengan telinga, dan memikirkan dengan akal kita? Oleh karena itu, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami penuhi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Punya akal enggak dipakai untuk berpikir, punya mata enggak dipakai untuk melihat, punya pendengaran enggak dipakai untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itu, semampan kita masih sehat, pendengaran masih kuat, belum tuli, belum kopok, ya, penglihatan masih segar, belum ada rabun, belum ada katarak, belum buta kita, semampan akal kita masih sehat, masih kuat, belum pikun, belum lemah, mari kita manfaatkan untuk meraih hidayah Allah. Kita mensyukuri nikmat ketiga fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam meraih hidayah Allah, yaitu berupa ilmu ini. sehingga kita mendapatkan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk bab syukur. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bicara pada bab yang lain, yaitu at-tawakkul, yaitu tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada al-akh al-fadil Umar hafizahullah taala, falitafaddal masykur. Naam, Ustaz. Baik para pendengar, demikianlah materi yang beliau sampaikan pada sore hari ini berkaitan tentang masalah syukur dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dan selanjutnya kita akan masuk sesi soal jawab, akan tetapi kita akan istirahat sebentar, Ustaz. Iya, teman. Baik para pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum memasuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para pendengar Radio Roja, kita akan lanjutkan kajian sore hari ini pada sesi soal jawab. Dan alhamdulillah kita sudah ada penelpon pertama, Ustaz. Iya, kita akan angkat beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini ada syubhat ini yang saya mau tanyakan sama Ustaz. Kita dibilang asatid-asatid kita nih belum tuntas mengupas masalah tauhid. Yang jadi permasalahan adalah katanya kita belum mau mengingkari penguasa yang berhukum pada hukum selain Allah. Mohon kita diberi nasihat agar kita bisa bisa membantah syubhat tersebut. Baik. Syukron. Afwan. Wah, iya. Iya. Baik. Silakan, Ustaz. Iya. Adapun sebagaimana dalam masalah kemungkaran, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani wa in lam yastati' fa biqalbi, fa dzalika ad'aful iman." Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka di sini pengingkaran ya kembali kepada kemampuannya, ya paling tidak dengan hati, dan itu semua ada dawabit, ya, ada dawabitnya, yaitu ada kaidah-kaidahnya, ada batasan-batasannya, sehingga kita tidak boleh mengingkari sesuatu, suatu kemungkaran yang berakibat kemungkaran lebih besar. Kalau kita dikatakan begitu tentu tidak benar. Bagaimana? Karena kita sudah mengajarkan tauhid. Ya. Dan kalau kita mengingkari kemungkaran, mengakibatkan kemungkaran besar, maka dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah 'adwan min ghairi ilmin." Janganlah engkau mencaci maki orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kemudian berakibat mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan permusuhan tanpa ilmu. Maka di sini harus kita perhatikan, ya. Maka tidak benar hal seperti itu. Justru dengan akidah yang kita tanamkan, bagaimana kita bisa mencintai hukum Allah ini, ya, sampai yang sekecil pun. Bagaimana kalau yang kecil kita sangat memperhatikan, bagaimana dengan yang besar, ya? Mimbabil aula. Bagaimana kalau kita memperhatikan sampai bagaimana hukum darah, bagaimana kita masuk ke kamar kecil, itu kita perhatikan. Maka akal yang sehat akan mengatakan kalau yang kecil diperhatikan, bagaimana dengan yang besar? Ya, bagaimana dengan yang besar? Tentu harus diperhatikan. Jadi, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, maka perhatikan ini, kita ikuti bagaimana arahan-arahan para ulama yang dalam hal ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita jangan sampai merasa kecil hati dengan adanya tuduhan-tuduhan seperti itu, bahwa kita pun juga sudah berupaya dan mendawakan tauhid ini kepada kaum muslimin. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin Ustaz mereka mengatakan demikian karena dalam pembahasan kajian mereka itu ada satu tema yang isinya tentang al-hukmulillah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz tentang masalah ini, Ustaz? Iya. Ada mereka mengatakan yaitu tauhid hakimiyah. Maka di sini coba perhatikan kitab-kitab para ulama. Tauhid disebutkan tiga macam: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifah. Dan tauhid al-hakimiyah masuk kepada tauhid ar-rububiyah. Ya, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang dimaksud hukum di sini, kalau kita perhatikan sebenarnya sangat riskan sekali kalau orang mengatakan tidak ada hukum di sini. Ya, yang dimaksud hukum ini maksudnya apa? Kita perhatikan ada ahkamus siyam, ahkamus shalah, ahkamus zakah dan lain sebagainya, itu semua hukum. Tidak, hukum tidak hanya terbatas kepada potong tangan, tidak terbatas kepada rajam dan lain sebagainya. Maka semua dijalankan. Artinya kalau mereka tidak menjalankan sebagian, bukan berarti tidak menjalankan semuanya. Dan perhatikan di sini satu hadis dari sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Sayakunu ba'diya immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adratu dhalik? Qala tasma' wa tuti wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, akan ada pemimpin-pemimpin setelahku nanti, ya, yang tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku. Sunnati itu sunnatun nakirah, ya. Nakirah ini al-mu'arraf bil idhafah. Nakirah yang menjadi makrifah dengan idhafah. Idhafah kepada ya al-mutakallim. Sunnati. Maka kalau ada siyak seperti itu, kita lihat dalam kitab-kitab usul fikih, maka termasuk min alfadil umum, lafad-lafad umum. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan sunnahku dalam hal pemilihannya, dalam hal rumah tangganya, dalam hal apa saja umum. Dan di antara mereka, kata beliau, kata Rasulullah SAW, ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan bersarang di jasad manusia, otoriter, bengis, kejam dan seterusnya. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai keadaan yang seperti itu? Apa kata Nabi? Dengar dan taati, meskipun hartamu dimakan dan dipukul punggungmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka di sini di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang maksud dengan pemimpin di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Alladzi lahu sultan, fajran kana am adilan, au adilan kana am zaliman. Apakah itu pemimpin? Pemimpin yang memiliki kekuasaan, apakah itu pemimpin yang adil atau yang zalim? Maka tetap tidak boleh mencabut ketaatan, tidak boleh memberontak. Apalagi memberontak, kita memberikan nasihat saja tidak boleh terang-terangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhlu bihi fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda alladhi alayhi. Rawahu Ibnu Abi Asim wa sahahu al-Albani. Apabila barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, maka janganlah disampaikan alaniyah, terang-terangan di depan orang banyak seperti demonstrasi. Jelas ini qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ditakwil kemana lagi? Ya. Jangan disampaikan terang-terangan. Akan tapi hendaklah tarik tangannya di tempat kesepian. Ada bicara yang datang kepadanya adalah min ahli ilm, orang yang berilmu, bukan orang sembarangan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Namun kalau kita lihat sekarang ini sudah tidak terkendali kaum muslimin, ya, dengan adanya membicarakan kejelekan-kejelekan pemerintah di depan orang banyak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ditakwil kemana lagi, mau diartikan kemana lagi? Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhlu bihi fa in qubila minhu fadzak wa illa faqad adda alladhi alayhi. Apabila atau siapa saja yang ingin, man di sini umum, siapa saja di sini yang ingin berikan nasihat pemerintah, hendaklah dia jangan menyampaikan di depan orang banyak terang-terangan, akan tetapi hendaklah ditarik tangannya di tempat kesepian lalu disampaikan dengan cara yang lembut. Umar bin Abdul Aziz pernah kedatangan seseorang dan berkata kepadanya dengan keras. Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun dan engkau tidak lebih baik daripada Musa, dan Allah menyuruh kepada Musa agar berlemah lembut kepada Fir'aun. Kurang apa lagi iman lalu sunnah? Bagaimana dengan sahabat Nabi tadi? Cukuplah bagi kita, apa yang akan bisa dijawab lagi? Ya, oleh karena itu yang mau ditanyakan, pada poin yang kedua untuk kategori bersyukur kan ya. Itu disebutkan dan terhadap nikmat Rabb-mu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya gitu ya. Iya betul. Ya. Saya minta diberikan contohnya, kemudian kalau untuk seperti menyebut-nyebutnya itu khawatir ada yang misalnya gini, karena bilang enggak menyebutnya takutnya ada sifat berbangga-bangga gitu, itu gimana menyikapinya? Iya. Cukup umum. Iya. Kita jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sungguh Allah senang kalau kita ini bangga dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Ya. Tapi bukan berbangga-bangga dalam pengertian sombong, tidak. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan atfiru min dzikri hadzihi ni'am fa inna dzikraha syukrun. Perbanyaklah kalian menyebut nikmat-nikmat tersebut karena dengan menyebutnya termasuk syukur. Waqad amarallah nabiyahu an yuhaddisa bi ni'mati rabbih. Dan Allah menyuruh nabinya untuk membicarakan nikmat Allah tersebut, yaitu dalam firman Allah surah At-Duha ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Alhamdulillah anak saya sudah sembuh. Alhamdulillah anak saya lulus. Alhamdulillah saya bisa beli rumah. Alhamdulillah saya bisa menjalankan haji dan seterusnya. Maka kita bedakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Kalau memang niatnya adalah untuk menyombongkan diri, pamer dan ingin merendahkan orang lain, ya jelas. Walaupun limri'in manawa, bagi orang apa yang diniatkannya. Namun kalau kita sudah paham, oh ternyata ada perintah, ya. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar membicarakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena Allah senang, ya. Wallahu taala yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'ibdihi. Allah itu senang nampak, ya, yaitu asar nikmat, pengaruh nikmat, bekas nikmat yang ada pada hamba-Nya. Maka bedakan, ya, kembali kepada niat kita. Kalau kita sudah tahu ilmu ini, maka ketika kita membicarakan nikmat tersebut adalah atas dasar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Maka dengan membicarakan nikmat itu termasuk kita bersyukur dengan lisan kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Demikianlah mungkin yang beliau sampaikan jawaban untuk Ummu Abdurrahman, dan selanjutnya kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah mencari pekerjaan baru untuk mendapatkan gaji lebih baik termasuk ingkar nikmat, tidak bersyukur? Terima kasih dari Abu Salman di Depok. Silakan Ustaz. Iya. Kalau kita mau mengadakan perbaikan seperti itu, tidak termasuk mengingkar nikmat, ya, asalkan kita ketahui cara-caranya halal, kemudian tidak mengganggu aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Tantashiru fil ardi wa bataghu min fadlillah, menyebarlah di permukaan bumi carinya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja orang yang lebih baik, ya. Jadi tidak ada persoalan orang mencari hartanya, kita mungkin lebih banyak dia tidak membicarakannya, ya. Karena kita lihat maslahahnya, ya. Namun kalau memang kita tahu tidak sampai kepada dengki dan iri, maka kita membicarakannya, ya. Dan hukum asalnya kita membicarakannya. Adapun dia nanti iri dengki, ya, mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu, ya. Namun kalau memang sampai ke sana dan timbul malah permusuhan, tidak suka dengan kita, ya lebih baik kita diam, bicara pada yang lainnya. Karena tidak hanya kepada orang tersebut, bicara kepada orang tua, bicara kepada saudara yang kalau mendengarkan itu dia senang, itu bicarakanlah, ya. Demikianlah. Ustaz. Kita angkat kembali Ustaz dari penelpon dengan Umu di Bekasi. Silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya pernah mendengar ada yang bilang kalau kita ingin naik haji itu kita harus menghajikan orang tua dulu sebagai bentuk biru walidain. Gimana itu Pak Ustaz? Ya, itu saja Umu. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah kewajiban pribadi, ya. Maka pribadi kita dulu haji. Ya. Kita dulu yang haji baru ber yang lain, karena kedudukan perintah tersebut di hadapan Allah adalah sama, ya. Wahajjul baiti man istata'a wahajjul wa 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah kalau dia mampu, dan kewajiban ini adalah kewajiban kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus haji dulu baru kita menghajikan orang tua. Ya, bahkan seandainya orang itu belum haji kemudian menghajikan orang lain, itu pun tidak dibenarkan. Bagaimana pernah ada orang labbaik an subrumah, labbaik Allah an subrumah. Siapa subrumah, kata Nabi? Adalah saudaraku. Kamu sudah haji belum? Haji angka summa an subrumah. Haji dulu baru subrumah. Maka ini menunjukkan kita harus haji dulu. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita angkat kembali dari penelpon Ustaz yang sudah masuk dari Pak Faruk di Bekasi. Assalamualaikum Pak Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz masalah tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Iya, iya. Kadang-kadang ada orang yang bersolat berhadapan dengan Allah itu enaknya berpakaian gitu, pakai kaos, kadang-kadang pakai training. Mm-hmm. Apa itu merupakan suatu kufur nikmat, Pak Ustaz? Iya, itu saja. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, hai anak Adam, apabila kalian memasuki masjid, pakailah pakaian yang indah, kenal Allah dengan suka yang indah. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa yang dikatakan Bapak tadi benar, ya. Artinya kalau kita ke masjid, kita harus berpakaian dengan yang baik dan yang rapi, dalam pengertian sesuai dengan syariat. Nah, syarat sahnya sholat menutup aurat, kalau memang aurat sudah tertutupi, maka sudah sah sholatnya. Ya, kalau aurat sudah tertutupi secara syar'i, maka sah sholatnya. Namun kalau dia sholat ke masjid, memang harus menggunakan pakaian yang baik dan yang layak. Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Naam Ustaz. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dengan dari tidak disebut dengan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya jika wanita memakai krim pemutih wajah dengan niat agar suami tambah sayang? Apakah ini termasuk kurang mensyukuri apa yang telah Allah berikan? Syukuran Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Ya, kalau berdandan untuk suaminya enggak ada masalah. Dia berdandan untuk suaminya, silahkan, asalkan bukan berdandan untuk orang lain, ya, dan dia lakukan di dalam rumah, ya, tidak sampai tabarrud. Tabarruj jahiliyah, ya, berdandan seperti berdandan jahiliyah. Maka kalau dia lakukan seperti itu, insya Allah tidak ada masalah, asalkan tidak dalam rangka merubah, ya, apa yang telah Allah ciptakan. Ya, misalkan hidungnya agak apa namanya, agak ke dalam terus dikedepankan lagi sedikit, dioperasi plastik, itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Kita angkat kembali dari penelpon, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Dari Ciki di Pondok Gede, Pak. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang kegiatan itu gitu, Ustaz. Maaf, Pak, agak diulang, agak terputus-putus. Coba diulang kembali pertanyaannya. Kalau kita wudu, itu kan kalau kita makan atau minum itu batal ya, Ustaz, ya. Kalau dalam keadaan sholat. Udunya. Nah, itu kalau wudu ada di wudu itu. Dan terus dalam keadaan sholat kita menelannya, apakah batal atau gimana tuh, Ustaz? Iya, cukup itu, Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Iya, silakan Ustaz. Mungkin bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya? Agak putus-putus akhirnya. Iya. Tidak paham apa maksudnya. Karena juga agak putus-putus mungkin yang beliau sampaikan mengenai tentang apakah wudu seorang itu batal karena dia makan atau minum ketika hendak melaksanakan sholat, Ustaz. Wallahu a'lam. Iya. Kalau seperti itu tidak membatalkan sholat, makan minum tidak membatalkan wudu kita. Ya, namun kalau kita makan daging unta, maka kita ini khilaf para ulama ya, dan saya mengambil pendapat sebagaimana hadis Nabi bahwa dia harus berwudu lagi. Maka untuk yang lainnya tidak ada. Ya, maka misalkan habis itu makan dan sholat tidak ada masalah. Ya, tapi saya dengar amat-amat tadi kalau ada dari yang di mulut atau yang ya sedikit ya termakan ya, insyaallah ma'fu anhu ya. Asalkan bukan ketika sholat makan, itu yang tidak boleh dan membatalkan sholat. Adapun yang ada tersisa, oleh karena itu sebelum kita sholat harus berkumur-kumur terlebih dahulu. Ya Allah alam. Nah, Ustaz. Baik, kita angkat kembali dari penelpon dengan Pak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Kayaknya terputus Ustaz. Nah, kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ada keluarga yang suaminya sering menyakiti istri dengan berbuat maksiat dan tidak memberi nafkah itu. Itu terjadi dari anak-anak masih kecil sampai sekarang. Ustaz, anaknya sering menasihati tapi tidak ada perubahan sedikit pun karena lingkungannya banyak maksiat. Bagaimana kalau si anak mendoakan ayahnya supaya cepat dicabut nyawanya daripada maksiatnya makin banyak? Gimana sana Ustaz dengan anaknya yang seperti itu? Jazakumullah khairan dari Ummu Ilham di Cibitung. Silakan Ustaz. Masya Allah ya. Ya ada saja yang seperti itu. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari persoalan yang demikian. Dan tentunya kalau ada, memang ada yang demikian, seorang wanita boleh meminta talak kepada orang, kepada suaminya yang tidak bisa, tidak memberikan nafkah, apalagi menyakitin. Memukul itu boleh, tapi dalam rangka mendidik ya. Tidak boleh memukul ya darbun mubarrih, khairu mubarrih ya. Tidak boleh memukul sampai membekas, sampai mematahkan dan seterusnya. Dan kalau sampai seperti itu, seorang wanita boleh dia menuntut talak kepada suaminya. Kemudian apabila masih bertahan, kemudian saya punya anak banyak, anaknya sudah besar, anak yang berdoa demikian, maka tentu saja si anak jangan berputus asa dengan doa seperti itu ya. Karena la ta'yasu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berapa banyak diantaranya dalil menunjukkan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dura fa yasbiqu 'an al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan di neraka, sama dengan neraka dia tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketentuan mendahului dia dan dia melakukan perbuatan di surga di akhir hidupnya dan masuk dalam surga. Ya, maka tidak boleh. Bahkan orang yang sakit saja janganlah dia berangan-angan untuk kematian. Ya. Kecuali memang tidak mungkin dihindarkan dan dia memang tidak bisa bertahan seperti itu, maka kata Nabi, berdoalah dengan doa, ya Allah, kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku maka hidupkanlah, dan kalau memang kematian itu lebih baik bagiku maka matikanlah. Ya, maka di sini kalau memang tidak ada jalan lain seperti itu. Dan ini masalah perbuatan dosa. Ini kalau dosa yang sakit yang sangat parah. Ya, kalau ini perbuatan dosa masih banyak harapan. Jangan sampai kita memutus harapan dan tidak boleh kita melaknat orang. Berarti kita menjauhkan mereka atau menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh kita melakukan seperti itu. Maka kita jangan putus asa untuk mendoakannya. Karena hati manusia itu ya, inna quluba bani Adam kulluha ya, baina isbi'ai min asabir rahman yasrifu haitsu yasha. Bahwa hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari, antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memalingkan kapan Allah menghendakinya. Ya, maka mintalah kepada Allah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dengan mudah-mudahan dia cepat mati gitu, apalagi anak kepada orang tua. Jangan sekali-kali seperti itu, karena adanya kita dengan karena adanya orang tua. Dan jangan berputus asa ya. Apakah selama setiap hari kemudian 24 jam orang tua tadi berbuat jelek? Tentu saja tidak, mesti banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Namun mungkin kejelekannya yang nampak yang membekas karena terlalu barangkali tidak wajar, maka tentu saja bukan berarti menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dalam keadaan begitu, kasihan orang tua. Ya, kasihan orang tua. Dan kalau anak berdoa, istrinya berdoa dengan minta hidayah kepada Allah, dan sudah banyak yang terjadi begitu, kemudian dia dapat hidayah, masya Allah, ini merupakan kebahagiaan yang tidak tertandingi. ya, yang dimiliki oleh seorang anak, di mana menjadi perantara orang tuanya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun lak min humr. Naam. Demi Allah, apa engkau menjadi perantara seorang dapat hidayah dari Allah lebih baik daripada unta merah. Allahu a'lam. Naam, Ustaz. Mungkin untuk para anak yang sudah mendoakan agak segera bertobat, Ustaz, ya. Iya, betul ya. Hmm. Taip. Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari penelpon kita dengan Pak Rifa di Lipo, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada masalah pribadi, Pak Ustaz. Ya. Saya punya saudara dua, kakak. Ya. Dari tahun 2003 saya kasih usaha mereka berdua. Tapi sampai sekarang mereka itu bahasanya tidak ada uang terus. Malah ada salah satu dari keluarganya itu, dari kakak saya itu, anaknya udah saya kasih rumah lagi. Mereka itu selalu bicara tidak ada uang dan mereka selalu ngadu ke ibu saya. Dan ibu saya selalu datang ke saya untuk bantu terus kedua kakak saya itu gitu. Ya, Pak Tadir mungkin, Pak? Menghadapi masalah ini saya harus gimana? Apa terus saya bantu? Apakah saya harus diam gitu? Iya, cukup, Pak. Cukup. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Iya, silakan, Ustaz. Iya, pertama yang harus diperhatikan, jangan sampai kita putus silaturahim dengan saudara disebabkan perkara-perkara seperti yang Bapak sampaikan, yang memang sering terjadi antara saudara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Seandainya dalam kasus ini Bapak diputus, maka Bapak menyambungnya. Ya. Nabi mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil idza qutiyat rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas kunjungan, tapi adalah orang yang menyambung, orang yang diputus, kemudian dia tetap menyambung. Meskipun dia dibenci, dia tetap menyambung. Kakak misalkan tadi karena enggak ngasih, kemudian dia ngambek, tetap kita berbaikin sama dia. Kemudian tadi nasihat ibu saya pikir juga ada benarnya, ya. Namun kalau memang disalahgunakan dan tahu ada bukti penyalahgunaan, ya, maka tentu saja ini harus diperhatikan. Sebab apa? Sebab kalau memang apa fasilitas yang diberikan kemudian disalahgunakan dalam pengertian dipakai untuk sesuatu bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh membantu karena akan masuk kepada wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kalau memang betul-betul butuh dan memang benar-benar itu butuh, maka kita bekerja samalah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Kita bantu menafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar bagi persoalan orang beriman di dunia ini, Allah akan berikan kemudahan nanti bagi urusannya dari kiamat yang sangat berat dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda, man yassara 'ala muhsirin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Maka yakinlah itu, Bapak. Dan kalau memang ibu mengharapkan demikian demi apa namanya membantu saudara, dan kalau memang itu betul dan perlu bantuan, maka mudah-mudahan diperingan oleh Allah hati kita dan tangan kita untuk membantu saudara kita. Namun kalau tahu itu disalahgunakan, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, bukan berarti tidak mau memberi bantuan, tapi kasihan kalau dibantu malah dia bermaksiat kepada Allah, maka tahanlah bantuan itu dan musyawarahkan dengan ibu. Kemudian juga kesempatan untuk memberikan nasihat kepada saudara. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik insyaallah. Demikian. Naam, Ustaz. Mungkin kita cukupkan sekian, Ustaz, materi kajian sore hari ini, dan sebagai akhirnya mungkin bisa antum sampaikan. Baik ya. Akhir dari kajian ini, maka kita ingat tadi, syukur adalah dengan hati, kemudian dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap akan mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan, sehingga kita ini akan tersenyum melihat hidup dan kehidupan ini ke depan, dan kita senantiasa tidak pernah putus asa atas apa yang kita hadapi, dan kita selalu bersyukur kepada Allah dan sabar ketika mendapat musibah, tidak sombong ketika berhasil dan tidak patah semangat ketika kita gagal, dan kita bersabar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.